Baik. Bagaimana hukumnya meminjami uang kepada kerabat untuk modal usaha? Yang mana untuk usaha potong rambut? Catatan, kerabat masih awam. Baik, meminjami saudara kita dengan pinjaman uang atau yang lain, ini termasuk diantara ya, perkara yang sangat didorong oleh syariat. Karena dengan saling kita membantu saudara kita, ya, maka kita akan mendapatkan keutamaan ta'awun alal birri wa taqwa. Juga akan menumbuhkan apa? Kecintaan satu dengan yang lain. Hanya saja perlu kita perhatikan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membantu ketika bantuan kita itu, ta'awun kita itu alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Tinggal dilihat kebaikan atau tidak, ketakwaan atau tidak, apa yang akan kita lakukan itu. Sekarang kalau yang panjenengan tanyakan adalah meminjami uang untuk modal usaha, modal usahanya potong rambut. Ya tinggal kita lihat potong rambutnya bagaimana. Kita bisa meminjamkan dengan syarat. Saya mau pinjamkan namun syaratnya seperti ini, seperti ini. Kalau tidak ya, bukannya saya tidak mau meminjamkan, tetapi saya tidak ingin meminjamkan dan membantu sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i. Misal, ya karena belum ngerti ilmu potong rambut, ya laki-laki motong perempuan. Bukan mahram, ini kan sudah penyelisihan. Baik, ada kaca besar, oh lihat di sini, pegang sini. Ini jelas sudah penyelisihan syariat. Sudah salah itu. Bukan mahramnya dipegang-pegang. Syukuri jelas. Contoh penyimpangan. Atau misalnya mencukur dengan model-model yang dilarang oleh syariat. Model kuncung di sini, ke belakang. Ini gundul, tidak boleh seperti itu. Kalau mau gundul, gundul semuanya. Boleh saya pinjami uang khusus laki-laki, karena kamu laki-laki. Oh ya ora iso, ya sama saja, saya juga tidak bisa. Dengan cara yang baik tentunya. Persaudaraan kita dibangun di atas iman, di atas apa akidah. Nah, modelnya seperti ini. Kalau bisa, baik. Kalau dia mengatakan, lah kalau saya tidak manut aturan atau keinginan apa namanya konsumen, ya saya tidak dapat rezeki. Loh, yang kasih rezeki itu siapa? Kan Allah. Antum yakin saja. Tempuh jalan-jalan yang halal, insya Allah antum akan mendapatkan rezeki yang barokah. Nah. Baik. Bagaimana sikap asatidzah terkait pemberitaan tentang penindasan dan kezaliman pemerintah Tiongkok kepada muslim? Apa namanya, ras tertentu muslim di Tiongkok sana. Pertanyaannya sebetulnya perlu dilengkapi. Jangan pertanyaannya bagaimana sikap asatidzah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Ya. Karena kalau sudah bicara saudara-saudara kita, ya kita ini semuanya ya, saudara muslim. Taib. Jadi bukan sikap ustaz saja, syekh, tidak. Sikap kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita merasa sakit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al muslimun, kaum muslim itu kal bunyan, seperti bangunan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Seperti satu jasad. Kalau salah satu bagian itu sakit, maka akan sakit seluruh apa? Tubuh, maka kita juga harus merasa sakit, ya. Merasa sedih. Baik. Kemudian, ya, kesedihan itu, ya, mendorong kita untuk berbuat. Apa yang seharusnya kita berbuat? Ya, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, mendoakan mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Mendoakan mereka. Kalau ada yang mengatakan, loh Ustaz, apa tidak lebih baik kita mengelompokkan apa namanya pasukan, ya, kemudian kita berangkat ke sana untuk melakukan jihad? Oh tidak, bukan seperti itu. Nah, kita punya penguasa, kita punya pemerintah di sini, ya. Taib, wabillahi taufiq. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah sebatas kemampuan kita. Mendoakan mereka, ya. Kalau memang ada bantuan dana bisa sampai ke sana, pasti bisa sampai ke sana, ya. Seperti misalnya pemerintah kita menyalurkan dana ke sana, kita bisa memberikan bantuan-bantuan itu, ya. Jangan sembarang kita mengeluarkan dana pula, karena kita tidak boleh menyia-nyiakan apa? Harta. Karena terkadang ada kejadian-kejadian itu dimanfaatkan oleh sebagian pihak, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana padahal tidak sampai ke sana. Mungkin juga. Intinya, ya, kita mendoakan mereka. Adapun kita melakukan jihad berangkat ke sana, ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat Ammar bin Yasir sedang disiksa di Mekah, Nabi mengatakan, sabran ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna mawidakumul jannah. Sesungguhnya tempat yang Allah telah sediakan untuk kalian adalah jannah. Ya. Nabi tidak kemudian menggerakkan para sahabat yang masih sedikit ketika itu untuk berperang, berjihad di Mekah, tidak. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan kepada keluarga Yasir, sabron, sabar. Wahai keluarga Yasir, fa inna mawidakumul jannah. Satu lagi khawatir kiram. Baik, afan ustaz, apa termasuk dibenarkan jika tidak saling menziarahi dengan alasan jaraknya dekat, satu kampung, sudah sering ketemu di jalan atau di masjid pas jamaah? Ya. Baik. Kalau memang dirasa sudah cukup dengan seperti itu, ya enggak masalah insyaallah. Sudah sering ketemu. Tetapi ikhwatul kiram, ya, menziarahi khusus ke rumahnya itu punya nilai yang berbeda. Ya. Karena itu memang sesuatu yang dituju betul. Dan terkadang kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak tahu kalau kita hanya ketemu di mana? Di masjid, di jalan. Ketika kita di rumahnya duduk pas hujan lagi pada bocor, ya. Oh, bocor ini. Kasihan. Saudara saya, ya, saudara kembar saya rumahnya gedong ini kok malah pada bocor, ya kan. Ya. Akhirnya keluar uang, "Dik, iki duit lu dandani keseng dandan." Baik. Sehingga tetap ikhwatul kiram, walaupun sudah sering ketemu di masjid dan seterusnya, sempatkan untuk barangkali sesekali apa namanya menziarahinya, apalagi dia memiliki hubungan kekerabatan, ya. Karena dengan itu akan semakin dekat. Semakin dekat, semakin apa namanya erat hubungan ukhuwah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, adapun permasalahan keluarga di sini ditanyakan, maka tidak tepat kalau saya menjawab di majelis ini, karena terkadang sebuah permasalahan keluarga itu mencakup, bukan terkadang, memang menyangkut dua pihak, ya. Ada suami, ada istri, perlu ada apa namanya melihat lebih dalam, ya, kejadian atau kasus kondisi yang ada di keluarga itu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.